Shalom. Mana? Kemana? Aqwalul ulama fi sifati masyh ar-ra's. Pendapat para ulama tentang sifat mengusap kepala oleh ulama, salah satu aqwal. Dan para ulama memiliki tiga pendapat. Al-awwal, yang pertama, an yabda bi muqaddam ra'si alladhi yadi al-wajh. Dia memulai mengusap kepala dimulai dari depan. Alladhi yadi al-wajh, setelah wajah, rambut ujung paling depan. Yadhhab ila al-qafa thumma yarudduhuma ila al-makan alladhi bada min. Kemudian dia tarik ke belakang sampai ujung rambut, batasan belakang. Kemudian ditarik lagi ke depan sampai tempat permulaan tadi awal. Bahwa mubtada usya'ab man haddul wajh, tempat tumbuhnya rambut yang paling pertama dari batasan rambut dengan wajah. Hadza walladhi yu'ti dhahir qawlihi, ini yang dimaksud dengan zahir dalam sabda Rasulullah SAW, bada bi muqaddam ra'si, mulai dari muqaddam ra'si, kepala yang paling depan. Hatta dhahaba bihima ila qafa, sampai ditarik ke belakang. Maraddahuma, kembalikan lagi. Hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu, kembali lagi ke tempat yang paling terdepan. Illa annahu awrada ala hadhihi as-sifah annahu adbara bihima wa aqbal, melainkan disebutkan sifat ini anu adbar, ya adbar, tarik ke belakang, wa akbar, tarik lagi ke depan. Dan zahabu ila jihatil qafa idbar, menarik ke belakang sampai nah, ya bantalan kepala itu, ini namanya idbar, ya, sampai ujung rambut belakang. Urujuna ila jihatil wajh iqbal, kembali lagi ke depan, namanya iqbal. Wajib anna al-waw la taqtari tartib, dan dijawab bahwasanya waw di sini tidak mengharuskan harus urutan. Taqdiru adbar wa aqbal, ingat takdirnya bisa ke belakang, bisa ke depan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, an yabda bi mu'akhir ra'si, dimulai dari kepala yang paling belakang. Faya murila wajihatil wajh, ke depan, tarik ke depan. Tumayar jihila al-mu'akhir, kemudian kembali ke belakang. Ma'afadhan ala zahir lafud aqbal wa adbar, ya, karena menjaga dari konteks lafadnya aqbal wa adbar. Falikbal la muqaddam al-wajh, aqbal itu mulai dari belakang ke depan, muqaddam al-wajh. Wal idbar, ya, dari depan ke belakang. Waqad waradat hadis sahih, hadis sahih. Ini ada sifatnya dalam hadis yang sahih, bada bi mu'akhir ra'si, mulai dari belakang kepala. Wa ihtamal ikhtilaf fil lafdh al hadis ala ta'addud al halat. Sehingga kata Imam Sana'ani rahimahullah, kemungkinan banyaknya lafaz hadis-hadis, banyaknya keadaan-keadaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wasalis, pendapat yang ketiga, an yabda bin nasiyah, mulai dari ubun-ubun kepala. Wa yasabila nahiyatul wajh, kemudian sampai ujung wajah. Sama yasabila jihad ma'akhir ras, sampai ke kepala belakang. Sama ya'ud lama bada minhu wa nasiyah, kembali lagi kepada ubun-ubunnya. Wala'alla qa'ila hadza qasdul muhafadz ala qawli badal muqaddam wa ra's. Pendapat ini mungkin berdasarkan bada'a bi muqaddam wa ra's. Muqaddam wa ra's. Naam, adalah an-nasiyah. Ma'al muhafadz ala zahir al-lafz. Dengan menjaga zahir al-lafz aqbal wa adbar. Lainnya jika badan bin nasiyah sadaqa annahu bada bi muqaddam ra's. Kalau dimulai ya dari nasiyah, ubun-ubun kepala depannya. Ya. Sadaqa annahu bada bi muqaddam ra's. Ya. Dia sudah mulai di dari depan kepala. Sadaqa annahu aqbal aidan. Dan juga Rasulullah SAW juga pernah mulai dari belakang ke depan. Inna zabila nahiyatul wajh wal qabl. Faqad akhraja Abu Dawud min hadits al-Miqdam anna Rasulullah SAW lamma balagha masa ra'sihi wada'a kaffai 'ala muqaddam ra'sihi. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika balagha masa ra'sihi mengusap kepalanya, wada'a kaffai, meletakkan kedua telapak tangannya ala muqaddam ra'sih di depan kepalanya. Fa amarrahuma hatta balagha al-qafa, ditarik sampai qafa ke belakang, ya, tengkuk belakang atau tengkorak yang enam sampai ujung rambut. Tsumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian dikembalikan lagi di awalnya. Wa ya ibarat wadhih bil murad. Ini ibarah yang jelas, yang gamblang. Ya, apa yang dimaksud? Wallahi anna hadza min al-amal mukhayyar fi. Nah, kesimpulannya kata Imam Sa'di rahimahullah, ini amalan ini dipilih boleh. Boleh dari belakang, boleh dari depan, boleh dari depan, boleh dari belakang. Karena riwayatnya banyak, kaifiyahnya banyak. Mafhum? Paham gak? Jadi gak harus dari depan dulu, gak harus dari belakang dulu. Tapi intinya apa kata Imam Sa'di, kata Imam Sa'di rahimahullah, annal maksud, intinya maksud ta'mim ra's bil mas, ya, menyeluruh mengusap rambut. Jadi enggak, berarti ini bantahan terhadap pendapat siapa? Syafi'i yang sebelumnya setengah. Tapi sebenarnya, nah, mereka juga punya hadis, ya. Ala fal, ya mungkin ala afdaliyah, mahmul ala afdaliyah, mungkin bisa diambil keafdolannya saja, karena pernah kita baca, nah, pendapat Syafi'i atau yang sebelumnya, pendapat siapa, sahabat siapa itu, yang cuman setengahnya ya, setengah kepala saja. Nah, tapi zahir di sini ta'mim ra's bil mas, bil mashi, bil mas, ya, mengusap kepala seluruhnya. Lah bagaimana kalau setengahnya? Fisilah, ada sahabat yang melakukannya dengan pendapat Syafi'i, ya. Tapi afdaliyah yang lebih afdal adalah ta'mim ra's bil mashi, ya, ini yang afdal. Di hadis yang mana kemarin yang setengah itu halaman berapa? Sudah lewat. Nah, raja. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allahu a'lam.